الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang saya pikir penting, mengingat yang mengadakan adalah teman-teman dari IPJ Indonesia Tanpa Jil Malang, di mana ini adalah teman-teman muda semua, barangkali jomblo-jomblo ya, dan tentu memiliki semangat yang lebih ketimbang yang enggak jomblo. Ya. Sebetulnya berkenaan dengan tema yang ingin saya bicarakan, ini saya agak bingung. Sebab biasanya saya berbicara tentang hal-hal spesifik, misalnya tentang pesantren, kemudian tentang apa itu namanya liberalisme, tentang Syiah, dan hal-hal yang berkenaan dengan buku-buku yang saya tulis. Namun sekarang tema yang kita angkat adalah tentang muda muslim mendunia dan mengakhirat. Ketika saudara yang saya tanya ini apa tentang motivasi atau tentang kajian ilmiah, beliau jawab kajian ilmiah yang memotivasi. Akhirnya saya tidak mempersiapkan satu tema tentang liberalisme, karena memang ini gudangnya pemikiran anti-liberal. Jadi saya pikir liberalisme itu ya seperti itu-itu saja, dan tidak ada yang lebih dari itu. Mungkin akan sama siapapun pembicaranya. Jadi kalau kita beralih pada motivasi, kebetulan saya kurang suka kepada motivasi-motivasi dan tidak berminat untuk menjadi semacam Mario Teguh. Ya baik, saya menyiapkan slide ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan di dalam slide ini berkesesuaian ya, dengan yang dimaksud dengan tema ini, soalnya tema ini sangat global ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita muda muslim mendunia dan akhirat. Jadi kita bagaimana pikirannya mendunia juga mengakhirat. Jadi saya mulai dari kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kota ini tulisan radhiyallahu anhu tapi enggak ada fontnya. Satu ketika beliau keluar menuju Syam, menuju daerah Syam Syria, untuk bertemu dengan para pembesar-pembesar atau para penguasa raja-raja di sana. Beliau keluar bersama sejumlah sahabat, kemudian sampai di satu perjalanan beliau harus melewati sungai. Akhirnya barangkali sungai ini cukup dalam sehingga untuk menyeberanginya beliau melepaskan sepatunya, kemudian mengikat jadi dua dan diletakkan ke atas pundaknya, lalu menaiki unta dan kembali meneruskan menunggangi untanya menyeberangi sungai tersebut. Nah, karena beliau bertingkah seperti ini, maka sahabat beliau Abu Ubaidah menegur beliau, kenapa Anda kok bersikap seperti ini? Nanti kalau diketahui oleh para pemuka Syam, ini kan memalukan kita. Mereka ini sangat menghormati Anda sebagai khalifah, sebagai apa, penguasa Islam seluruh dunia. Maka yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, qaulul Umar awwal, Lau yaquluna ghayruka aga ubaidan ja'altuhu nakana li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya katanya Sayyidina Umar, yang mengatakan begitu itu bukan kamu, tentu orang itu akan aku hukum supaya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain, bagi umat Sayyidina Umar. Selanjutnya Sayyidina Umar mengatakan, inna kunna asalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubul izzati ghairi ma azzanallahu bi azzanallahu. Kita ini dulunya adalah kaum yang hina. Kita ini menyembah berhala, membunuh anak-anak kita yang perempuan, kemudian zina suatu tradisi, dan kehinaan-kehinaan yang lain, minum khamr, berjudi dan lain sebagainya. Kita ini adalah kaum yang paling hina sehingga tidak dilirik oleh imperium-imperium besar pada saat itu. Pada saat mereka berebut menguasai Irak, menguasai Iran, menguasai Damaskus dan lain sebagainya, Romawi dan Persia sama sekali tidak menyentuh wilayah Jazirah Arab karena selain sumber daya alam tidak menarik, sumber daya manusia juga tidak menarik, peradaban pun juga tidak menarik. Jadi dunia Arab pada saat itu adalah kaum yang paling hina di dunia. Akan tetapi kemudian fa'azzalallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi فَمَهْمَا نَبْتُقُ الْإِزَّةِ وَلِمَا عَزَّلَ اللَّهُ بِهِ. Jika kemudian kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, adalah Allah, maka Allah akan menghinakan kita kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan hadis sahih ala syarti sahih ala syarti sahih. Hadis ini sahih berdasarkan riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini bahwa Islam memiliki ciri khas, memiliki hal-hal yang khas, nilai-nilai yang spesifik, pemahaman yang tersendiri yang berbeda dengan pemahaman-pemahaman lain, konsep yang berbeda dengan konsep-konsep lain, cara pandang yang berbeda, perilaku yang berbeda dan lain sebagainya. Artinya bagaimana Islam memandang satu kemuliaan itu tidak dengan penampilan. Ya. Ketika temannya Sayyidina Umar menegur beliau, ya, kenapa kamu kok berpenampilan seperti ini? Ini akan merendahkan martabat kita. Martabat di dalam Islam tidak diukur dari penampilan. Bagaimana mereka memahami kemuliaan? Islam memiliki konsep yang berbeda tentang kemuliaan. Bagaimana Islam memandang kesuksesan, memandang kehebatan dan lain sebagainya, sama sekali tidak dilihat dari sudut pandang yang pada saat itu sudah menjadi ciri khas pandangan orang-orang di luar Islam. Bajunya harus bagaimana, cara makannya harus bagaimana, tidak dengan itu. Maka misalnya apa itu sukses? Ketika kita masuk ke toko-toko buku, misalnya ada beragam cara, trik untuk sukses, hidup sukses dan lain sebagainya, tapi apa itu sukses di dalam Islam? Islam memiliki konsep tersendiri tentang sukses, cara pandang kesuksesan yang tersendiri, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inilah kesuksesan di dalam Al-Qur'an menurut kesuksesan menurut Islam. Al-Ahzab 21, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Jadi kesuksesan bukan berkenaan dengan uang yang banyak, bukan berkenaan dengan harta yang melimpah, bukan berkenaan dengan karir yang hebat, prestasi-prestasi yang lain sebagai diperlain. Dalam ayat yang lain, paman zuhri'anin nari wa utakilan jannah atau paman zuhri'anin. Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Nah, ini sukses yang di akhirat tadi. Pertama di dunia, yang kedua adalah di akhirat. Surat Ali Imran ayat 185. Atau kita ambil contoh lain, apa itu cerdas? Cerdas bukan kayak Albert Einstein yang punya IQ 170 misalnya dan lain sebagainya. Cerdas tidak diukur dari situ. Menurut Nabi An-Nabiya Al-Syadar bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-kayyib, orang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang cerdas itu, orang berakal adalah orang yang berhasil menguasai nafsunya, kemudian dia berkarya untuk hal yang setelah, untuk kehidupan setelah kematian. Dia berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Artinya, orang yang cerdas dalam pandangan Islam sesuai hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, adalah orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan, tidak terbatas dalam kehidupan dunia, tetapi pandangan dia jauh ke depan sampai ke alam akhirat. Dia berinvestasi tidak untuk investasi dunia, tapi investasinya jangka panjang sampai ke alam akhirat. Dia punya ilmu, ilmunya ini tidak untuk menggapai prestasi-prestasi duniawi belaka, akan tetapi ilmunya ini dia amalkan supaya dia, ilmu ini bisa diambil manfaatnya di akhirat. Di dalam hadis lain, bahwa kalau orang meninggal segala hal terputus dari dia kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Jadi pandangan umat Islam, pandangan Islam soal kecerdasan ini jauh, dia harus punya pandangan yang jauh melampaui pandangan-pandangan umat yang orientasinya duniawi, akan tetapi harus melewati unsur-unsur duniawi itu menuju capaian-capaian ukhrawi. Karena kehidupan dunia ini bukan pemberhentian kita, bukan sampai di kehidupan dunia, akan tetapi keyakinan kita bahwa kita nanti kehidupan yang sesungguhnya akan kita jalani di alam alam akhirat. Allah dunia laisat hiya muntahana, finish kita bukan di dunia. Anna dunya laysat hiya muntahana wa anna ila rabbikal muntaha. Finish kita adalah ketika kita kembali pada Tuhan, pada Tuhan kita. Faman kutiba bi anna muntahahu ila Allah fayambaghi an yafqaha bi anna muntaha li muntaha. Jika kita diberitahu bahwa finish kita adalah pada Allah, berarti finish kita tidak berakhir karena Allah tidak akan pernah berakhir. Nah, ini pandangan yang sebetulnya jangkauannya jauh melampaui kesuksesan atau kecerdasan yang kita kenal di dalam teori-teori buku-buku yang hadir dari barat kita mengenai karir, bagaimana suatu ketika dari hadis Ka'ab bin Ujrah qala marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, suatu ketika Nabi melihat seseorang yang bekerja keras. Para ashabu Rasulillah min jilbihi wa nashati. Lalu salah satu sahabat beliau melihat betapa orang ini sangat kiat bekerja. Lalu orang itu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, laukan hadza fi sabilillah." Wahai Rasul, seandainya orang yang kiat bekerja ini adalah kerja fi sabilillah, dia membanting tulang, merat keringat, betapa hebatnya dia usaha dan semangat dia di dalam bekerja, seandainya semangat itu dicurahkan di jalan Allah, katanya sahabatnya Rasul, maka Rasul menjawab, "In kana faraja ya'ala waladihi sifarat fa huwa fi sabilillah." Jika orang itu bekerja keras untuk membiayai anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. "In kana faraja ya'ala abawai syaikhain kabirain fa huwa fi sabilillah." Jika dia bekerja keras untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa bekerja, maka dia bisa dililah. "Wa in kana yas'al 'ala nafsihi yu'ifuha fa huwa bisabilillah." Jika orang itu bekerja untuk membiayai dirinya supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak menjadi beban orang lain, maka itu bisa dilihat. Tapi wa in kana kharaja riyaan wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Tapi dia, jika dia bekerja keras, tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk supaya dibilang hebat, supaya dibilang kaya dan lain sebagainya, maka berarti dia sedang bekerja di jalan setan. Nah, artinya urusan profesi apapun itu jenisnya, urusan karir apapun itu jenisnya, itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah inti dan tujuan yang ada di dalam apa yang kita kerjakan itu. Apakah kita kerja untuk sesuatu yang seperti disebutkan tadi, untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai anak, untuk membiayai orang tua, ataukah tujuannya adalah untuk menumpuk-numpuk harta, untuk supaya bisa tampil apa, wah dan lain sebagainya, untuk punya mobil supaya gengsinya terangkat, itu berarti bisa disaitor. Ini hanya sebagai contoh. Dan di dalam Islam yang mengambil di Tobroni, setiap hal, setiap konsep, setiap sudut pandang ini memiliki ciri khas yang tersendiri yang tidak sama dengan ciri pandang, dengan sudut pandang dan ciri khas di luar Islam. Sehingga maksud saya, ketika kita berpikir atau ingin berbuat dan lain sebagainya, maka kita mesti berpikir, berbuat, bertindak dengan cara pandang yang Islam. Sehingga apa? Sehingga ada hal yang berbeda antara umat Islam dengan umat-umat di luar Islam. Semisal, apa sih bedanya antara orang yang baik, dia kaya, dia suka bersedekah, dia tidak berbuat zalim, dia tidak berjudi, dia punya ilmu yang tinggi, tapi tidak Islam, tidak beriman. Kemudian dia baik, dia sukses, dia kaya, punya banyak uang, punya banyak mobil, ilmunya tinggi, tapi dia beriman, dia Islam. Apa bedanya? Apa yang membedakan dia? Padahal secara kasat mata mereka berdua sama. Yang membedakan keduanya adalah keimanan. Bedanya adalah setiap apa yang diperbuat oleh umat Islam yang beriman, maka perbuatan-perbuatannya itu ada kesinambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah nilai ukhrawinya. Jadi ketika umat Islam bekerja, maka pekerjaan ini dia nilai terhitung sebagai ibadah. Yang ibadah ini adalah kembali kepada tadi nilai-nilai ukhrawi yang dia upayakan di dunia. Ketika dia mencari ilmu, maka cari ilmu ini tidak sekedar mencari ilmu, akan tetapi memiliki nilai ibadah yang ada kesinambungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Karena itu bisa disimpulkan bahwa jalan hidup Islami kita adalah jalan ketakwaan. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an kita mendapati la'allakum tattaqun, ittaqullah dan lain sebagainya. Jalan takwa inilah yang mesti kita tempuh. Meskipun secara praktik di luarnya apa yang kita kerjakan ini sama saja dengan orang-orang yang lain. Orang Islam mencari ilmu, orang Kristen mencari ilmu. Orang Islam makan, orang Kristen makan dan lain sebagainya. Akan tetapi nilai ketakwaan ini yang membuat kita berbeda. Jadi tujuan dari ya ayyuhallazina amanu ubudu ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, apa takwa itu? Takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah Allah, segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan ini mengandung pengertian yang sangat luas sebetulnya jika kita bahas. Di dalam kita misalnya makan, apa tujuan kita makan? Ini kita harus beda. Karena semua makhluk makan, hewan juga makan, orang Kristen makan, orang Buddha makan, orang Muslim juga makan. Jika kita ramadhan kan nggak ada nilai bedanya, lantas apa yang membedakan? Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abi Thalib ditanya, orang bilang kepada beliau, banyak orang yang tidak suka minum es. Orang-orang zuhud tidak suka minum es. Karena apa? Karena takut membuat terlalu nyaman untuk tubuhnya sehingga dia lalai dari berzikir kepada Allah. Maka Sayyidina Ali jawab, kalau aku justru suka minum es, terutama pada hari yang sangat panas. Loh, kenapa ya Amirul Mukminin, orang zuhud ini menghindari es, anda kok malah suka es? Karena kalau hari begitu panas, kemudian aku minum es, langsung dari seluruh sendi-sendi tubuhku langsung mengungkapkan syukur alhamdulillah. Nah, jadi ada tujuan yang berbeda di situ, bahwa apa yang dimakan dan apa yang diminum di situ terhubung dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita makan ini berbeda dengan apa yang bagaimana binatang makan, bagaimana orang kafir makan. Jadi berpakaian juga begitu. Berpakaian apa tujuan kita berpakaian? Apakah supaya terlihat keren atau bagaimana? Apakah untuk mengikuti perintah Allah, takwa, menjauhi larangannya, menutup aurat? Dan jika itu yang kita maksudkan, kita niatkan, maka di dalam pakaian kita justru ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan monyet yang oleh majikannya diganti pakaian. Itu ada bedanya. Pakaian kita menjadi nilai ibadah. Selama kita berpakaian dalam 24 jam itu semua ibadah kita. Karena apa? Karena niat tadi. Karena ada unsur pendorong yang takwa ini. Padahal kita memang wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan Allah untuk beribadah. Jika ibadah kita hanya sholat, ngaji, zikir, maka itu hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit sekali dari 24 jam dalam satu hari semalam dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang Islami seperti itu. Puasa la'allakum tattaqun, salat wal aqibatu littaqwa. Itu juga ayat-ayat lain yang saya kutip di sini. Mungkin sudah anda hafal semua ya. Ini mengikuti Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kisah juga tujuannya untuk takwa dan lain sebagainya. Nah, karena itu di dalam menjalani kehidupan dunia kita tidak boleh salah jalan. Di dalam hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati mink. Artinya, usaha kerasmu di dalam menggapai apa yang telah dijamin terhadapmu dan kelalaianmu terhadap apa yang diminta darimu adalah menunjukkan butanya mata hatimu. Jadi kita berusaha keras untuk mendapatkan apa yang sebetulnya sudah dijamin terhadap kita. Namun kita melalaikan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan karena oleh Allah itu diminta dari kita. Nah, hal yang terbalik seperti ini adalah salah jalan yang menyebabkan kita buta mata hati. Apa maksud dari hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini? Saya akan mulai dari uraian beberapa ayat Al-Qur'an di sini. Jadi itu sebetulnya menunjukkan kewajiban dan hak manusia. Manusia ini sudah punya hak yang pasti dipenuhi oleh Allah, tapi Allah mewajibkan kepada dia supaya melakukan beberapa hal. Di dalam satu ayat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, katanya Allah, menciptakan jin dan manusia hanya untuk supaya menyembah kepada-Ku. Ma uridu minhum rizqin. Aku tidak menghendaki supaya mereka mencari rezeki untukku. Wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menghendaki menciptakan jin dan manusia supaya mereka memberi makan kepadaku, katanya Allah. Innallahu warazzaqul quwwatil matin. Allah lah zat yang maha memberi rezeki, memiliki kekuatan dan kekuatan. Az-Zariyat 56-58. Di dalam ayat lain, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakan sholat. Aku, katanya Allah, tidak meminta rezeki kepada kalian. Akulah yang memberi rezeki kepada kalian. Itu di dalam ayat yang lain juga begitu. Artinya apa? Artinya di dalam hidup ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan tugas-tugas. Dalam waktu yang sama, kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin. Dan rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Menyembah kepada Allah, kemudian melakukan sholat, membayar zakat, dan lain sebagainya. Dari tugas-tugas harian seperti yang telah saya jelaskan tadi, tugas-tugas yang tampak sebagai apa, aktivitas harian, aktivitas duniawi ya, tapi kalau itu diniatkan dengan niat ibadah, maka itu akan menjadi nilai ibadah dan seterusnya. Itulah yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, yang diminta Allah Subhanahu wa taala dari kita. Sedangkan Allah menjamin rezeki untuk kita. Dan ini tidak boleh terbalik. Jika kemudian kita terbalik, kita justru semangatnya di dalam bekerja, mencari rezeki, menunggu harta supaya sukses di hari tua dan lain sebagainya. Namun di waktu yang bersamaan kita melalaikan tugas-tugas kita dari Allah, tugas-tugas yang wajib, tugas-tugas yang sunnah dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan, kata Ibnu Athaillah, kita buta mata hatinya. Nah, yang diinginkan dari uraian ini adalah bagaimana kita tidak salah jalan, karena sudah ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Nah, nanti ketika ketika kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipenuhi, maka janji yang sudah Allah janjikan kepada kita, hal-hal yang sudah digaransikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan tunaikan. Sebagaimana termaktub di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki-laki, perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka akan kami jadikan dia kehidupan yang baik. Allah berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilu sholihat. Jadi iman saja tidak cukup, tapi juga beramal soleh. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan dia berkuasa di muka bumi, kama tasallata allazina min qablihim, sebagaimana umat-umat sebelum umat Islam juga berkuasa di muka bumi. Dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk dia barokah dari langit dan bumi. Ayat yang lain, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ayat yang lain, "Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan jalan kemudahan kepada dia, termasuk menguasai, memberi kekuasaan kepada dia, menguasai negeri, menguasai Indonesia, menguasai tuan desa, menguasai berbagai wilayah yang sangat besar dan lain sebagainya. Dan ini janji Allah ini pasti benar dan sudah terbukti di dalam perjalanan sejarah, termasuk apa yang saya kutip dari pernyataan Sayyidina Umar tadi, bahwa bagaimana mungkin, ini sesuatu yang tidak mungkin pada awalnya, umat yang sangat kolot, umat yang sangat terbelakang, umat yang tidak dilirik oleh imperium-imperium besar saat itu, tidak menjadi ancaman apapun, akan tetapi dalam tempo yang sangat singkat, tidak sampai satu abad, sudah langsung menguasai imperium Persia, membuat gentar imperium Romawi, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Maka kata Sayyidina Umar, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Seandainya Sayyidina Umar pada saat itu menggunakan baju yang hebat, baju yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian menunjukkan kebanggaan-kebanggaan lain, maka mungkin para raja Syam pada saat itu mungkin tidak akan merasa kagum kepada beliau, karena mengira bahwa kehebatan dan kemenangan yang diraih oleh Sayyidina Umar pada saat itu adalah yang berkat fasilitas-fasilitas yang mereka punya. Akan tetapi saat itu mereka tidak punya fasilitas. Bajunya Sayyidina Umar yang terkenal adalah baju dengan tambalan 17 tambalan. Dan itu yang dipakai pada saat beliau bertemu dengan para pemuka di sana. "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Apa Islam itu? Ya dengan menjalankan amanat-amanat yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tadi. Maka jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, mencari kemuliaan dengan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang di luar Islam, dengan menumpuk harta dulu dan lain sebagainya, dengan memiliki fasilitas-fasilitas yang hebat baru kita berjuang, maka itu bukan cara Islam. Islam ini adalah kekuatan yang ada di dalam dirinya. Jadi orang-orang pada awal Islam, para sahabat itu adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang terkaya pada saat itu adalah menampilkan dirinya dalam tampilan yang miskin karena kekayaan tidak ada di dalam hatinya. Sayyidina Uthman terkenal sebagai orang yang kaya, tapi baju beliau adalah baju dengan belasan tambalan. Meskipun beliau kaya, tapi itu kekayaannya adalah untuk Islam. Jadi ini berbeda. Barangkali yang saya bicarakan ini sesuatu yang terlalu ideal untuk saya dan untuk kita semua di hari ini, tapi bagaimanapun ini adalah nilai yang terkandung di dalam Islam. Nilai yang mesti kita terapkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sehingga barangkali dengan itu kita bisa menyongsong kemenangan yang dimaksud di dalam tema ini, mendunia, mendunia, dan kemudian tidak lupa juga mengakhirat. Jadi bukan saja pada zaman pada zaman sahabat saja, bagaimana sahabat bisa hebat, pada zaman-zaman berikutnya, misalnya pada abad kelima, pada saat di situ adalah umat Islam mengalami kekalahan hebat dari para tentara salib, tentara Eropa, bukan berarti umat Islam pada saat itu kembali kiri. Mereka semakin banyak orang Islamnya, semakin hebat fasilitasnya, tapi masalahnya saat itu bukan pada masalah fasilitas. Masalah saat itu bukan masalah banyaknya jumlah pemeluk. Masalah pada saat itu bukan masalah hebatnya persenjataan. Masalahnya adalah masalah pada diri individu-individu. Masalah moral, masalah tekad, masalah keimanan. Karena itu Imam Al-Ghazali menulis dia di tengah pertempuran, di tengah kecamuk perang salib itu, di kitab dia tidak ada bab jihad sama sekali. Tidak ada bab perang, tidak ada bab kital maksud saya. Karena apa? Karena pada saat itu masalahnya bukan pada fasilitas perang, masalahnya bukan pada banyaknya tentara, tapi masalahnya pada jiwa. Karena itu Imam Al-Ghazali menulis ihya hal-hal yang berhubungan dengan jiwa, yang membenahi jiwa-jiwa umat Islam saat itu, hingga terbukti 50 tahun kemudian baru umat Islam bisa mengalahkan tentara Salib. Barangkali itu juga terjadi pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya, dari rangkaian sejarah yang sudah dialami oleh umat Islam sepanjang 1500 tahun ini sudah menunjukkan bahwa janji-janji Allah ini pasti benar. Jika kita mencari jalan selain yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi jaya, maka kita menjadi sebaliknya, yakni menjadi gila. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dilanjut dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Kemudian masjid dunia dan dunia. Sekarang saya sih pengen jawab ya, ini bertanya bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Ustaz dari realitas yang ada bahwa Indonesia semakin kesini terlihat sangat-sangat semakin liberal ya, seperti itu. Bahkan tempat ada itu bahwa akan ada penghapusan kolom agama seperti itu. Dan sampai sekarang memang benar akan Indonesia akan sepengetahuan saya Indonesia akan mengakui agama di luar lima agama yang telah diakui sebelumnya. Nah di sini yang menjadi ancaman adalah ketika Indonesia mengakui agama Syiah, otomatis pergerakan-pergerakan Islam yang liberal itu akan lebih meluas. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi yang bisa kita terapkan dalam hal menghadapi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Universitas Sriwijaya. Ini bertanya, sekarang kita tahu banyak organisasi yang bergerak pada misalnya pada jalan Islam. Namun kita tahu banyak juga yang menyimpang. Saya ingin bertanya, dari semua kan kita bisa membedakan mana yang saya tahu yang benar itu menurut sama jamaah. Apa adakah indikator bagi kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Saya mengucapkan salam kepada Bapak. Karunia agungnya atau pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Tidak semua manusia memiliki keinginan untuk baik, untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika misalnya kita bangun tidur pengen ikut sholat jamaah di masjid, sholat subuh, nah ini bisikan dari malaikat, bisikan baik, bisikan dari malaikat. Artinya ini adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Artinya ini penghormatan. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap penghormatan ini? Mestinya kita harus segera menyambutnya. Jika kita memandang itu adalah suatu undangan, undangan penghormatan, mestinya kita harus segera menyambutnya. Adalah berbeda kita menerima undangan dari si A, kita menerima undangan dari si B, kemudian kita dalam waktu yang bersamaan menerima undangan dari presiden. Mana yang kita dahulukan untuk menghormati ini? Waktunya bersamaan undangan ini datang, tentu kita akan menghadiri, lebih memilih menghadiri undangan orang yang paling mulia menurut kita. Maka bagaimana jika undangan itu dari kita berkeinginan, keinginan ini tidak datang dengan sendiri, tidak datang dengan sendirinya. Kita harus husnudzon bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ingin melakukan kebaikan. Maka bagaimana jika yang mengundang itu Allah Subhanahu wa taala? Azan, suara azan datang. Nah, ini kita harus membacanya sebagai undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mengetahui hakikat ini, maka barangkali kita akan bersegera terhadapnya. Wah, ini adalah undangan yang tidak semua orang mendapatkan undangan ini. Nah, seperti itu. Namun jika kita tidur kemudian tiba-tiba ada suara azan lalu kita terbangun. Nah, ini kan terbangun ini kan tadi saya katakan bisikan yang baik dari malaikat. Lalu kita tidur meneruskan tidak masih lama, nanti aja tambah setengah jam lagi. Maka malaikat sudah tidak akan mengulangi dia, tidak akan bangunkan lagi, karena malaikat yang bertugas untuk membanguni seperti itu sudah pindah kepada orang lain, membanguni orang yang lain lagi. Nah, barangkali Anda dikeloni oleh setan. Dan karena apa? Karena sudah tidak menghiraukan undangan ini, tidak menghiraukan panggilan yang memuliakan dia. Jadi dengan bersegera, setelah bersegera, maka akan ada rintangan-rintangan berikutnya yang harus kita pahami. Jika kita sudah dapat satu minggu istiqomahnya, kemudian tiba-tiba kita sangat lelah misalnya, tidurnya mulai jam 1, maka ini satu rintangan. Dan yang diminta dari rintangan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji keimanan kita, apakah kamu akan menghadapinya untuk bisa menjadi lebih kuat atau bagaimana. Nah, jika kita menyerah, maka kita yang mulai dari nol lagi. Nah, begitu. Jadi barangkali seperti itu. Dan untuk melakukan hal ini tentu tidak sudah mengatakannya, tak berarti yang mengatakan ini sudah istiqomah ya. Nah, barangkali seperti itu. Yang nomor dua. Yang kedua. Tujuan menyerang majalah yang nanti Islam. Pertama, saya tidak mengikuti berita-berita terutama yang berkenaan dengan isu-isu konspirasi ya. Jadi saya tidak bisa menjawab ini sesungguhnya. Namun bagaimana pandangan kita terhadap hal ini harus tidak berubah, sebagai harus tetap berjalan di dalam jalan-jalan keislaman, harus tetap berjalan di dalam rel-rel. Bagaimana kita menghadapi perilaku seperti ini? Karena pada hakikatnya, kembali pada keterangan tadi, yang segala yang kita lakukan ini adalah ibadah. Kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak bekerja untuk yang lain. Untuk manusia, untuk sesama manusia. Ada bedanya kita bekerja untuk sesama manusia dengan bekerja untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Jika kita bekerja untuk sesama manusia, kita berbuat untuk sesama manusia, maka balasannya akan setimpal. Kita dipukul, mungkin kita juga akan balas memukul. Kita disakiti, kita juga akan balas menyakiti. Kita dibunuh, balasannya adalah dengan cara membunuh juga. Ini adalah fi mu'amalatil makhlukin. Beda halnya dengan orang yang tingkatannya sudah sampai pada mu'amalatillah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah muslim yang sejati. Dia dipukul dan balas dengan jaza sayyi'at bil ihsan. Dia dipukul akan balas dengan mencium. Perumpamaannya bukan saya. Dia di caci maki, dia akan dengan balas dengan memuji. Ini kalau seseorang ini sudah orientasi kerjanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berhasil, yang dicontohkan oleh Nabi ya, di dalam dakwah beliau. Yang ceritanya sudah terkenal, sudah kita sama-sama tahu dan tidak perlu diceritakan. Itu berarti orientasinya adalah mu'amalatillah. Maksudnya bagaimana dalam menghadapi hal yang semacam ini, bagaimana ketika ada isu-isu penyerangan di mana majalah yang memang anti-Islam ya, yang memang semestinya diserang sebetulnya ya, tapi dengan tidak cara membunuh, semestinya dihentikan seperti Charlie Hebdo itu, ini sebetulnya enggak boleh dilakukan oleh orang Islam. Makanya banyak dugaan jika yang melakukan itu adalah konspirasi untuk menjelekkan Islam. Itulah sebabnya kenapa tidak lama kemudian berita-berita ini berlanjut. Seakan terbalas meskipun di tempat yang berbeda dengan pembunuhan terhadap 3 orang aktivis muslim. Ini akan semakin menguatkan bahwa yang melakukan pembunuhan itu seakan-akan adalah orang Islam, sehingga kemudian dari pihak Kristen membalas dengan membunuh. Nah, ini kalau dikatakan sebagai permainan ya bisa. Tapi sikap kita harus tetap kepada keteguhan sebagai seorang muslim itu tadi. Tak perlu misalnya di sana ada warga muslim yang dibunuh, kemudian kita di sini kemudian membalas dengan membunuh 3 orang Kristen sebagai balasannya. Ini mu'amalatil makhlukin dan akan menyebabkan kekacauan jika tidak ditunaikan sesuai dengan undang-undang. Saya pikir begitu. Ketiga itu pasal yang dibawahi ya, penafsiran itu menghadap kebijakan yang tidak baik ya, atau yang merugikan. Strategi menghadapi arus ya, berbagai arus pemikiran, berbagai arus organisasi dengan pemikiran di dalamnya. Nah, ini sebetulnya pekerjaan yang berat ya, pekerjaan yang tanggung jawab kita semua, dan hanya sedikit orang-orang yang melihat ini sebagai tanggung jawab mereka. Saya melihat termasuk teman-teman ITJ yang sudah terbaca dari mana-mana, ini termasuk orang yang melihat bahwa di situ adalah ada tanggung jawab umat Islam, karena begitu banyaknya aliran masuk, mulai dari Syiah, Ahmadiyah, liberalisme dengan segenap perangkat pemikiran di dalamnya, kemudian liberalisme yang menjamur di berbagai organisasi-organisasi termasuk NU dan Muhammadiyah. Ini adalah tantangan yang serangan yang sebetulnya masif. Akan tetapi tampak yang menghadapi serangan itu masih sedikit. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya yang salah satunya dengan memiliki kesadaran seperti ini terlebih dahulu. memiliki kesadaran semacam ini. Jadi bergabungnya kelompok-kelompok teman-teman muda di dalam satu forum, dalam satu gerakan seperti ini, saya pikir merupakan hal pertama di dalam menghadapi tantangan besar yang mengelilingi dia. Sebab adalah sunnatullah untuk melakukan perubahan harus dilakukan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri masing-masing. Sunnatullah, hukum alam, di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kalau mereka sudah tersekularisasi seperti Indonesia saat ini, mereka sudah terliberalisasi seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama harus dari individu-individu, harus dari tingkatan-tingkatan yang sangat kecil. Tidak bisa dengan mengubah secara frontal, itu bukan sunnatullah, bukan hukum alam. Nah, karena itu perintah-perintah ketaatan itu selalu berawal dari diri kita. Misalnya wa'mur jagalah diri kamu dari api neraka. Bagaimana ayatnya? Wa'amursakum wa ahlikum. Nah, jadi harus dari diri kamu sendiri, dari diri kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita. Dari komunitas kita semacam ini kita kuatkan, kemudian kita berusaha untuk semakin menularkan aura-aura positif untuk menghalau virus-virus yang jahat seperti liberalisme dan sekularisme ini. Ini memang harus bertahap sunnatullah seperti itu. Wa ansakum alaikum naro. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kamu mengubah apa yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu belum mengubah apa yang ada di dalam diri kamu, maka sulit terjadi perubahan datang dari luar. Nah, maka jawaban saya, ini adalah sebuah jawaban. Nah, kita berkumpul di sini ini adalah sebuah jawaban menghadapi arus liberalisasi, arus sekularisasi, arus diadaptasi, dan lain sebagainya. Jadi kita ini sudah berbuat, kita sudah memulai, kita tidak berwacana. Kemudian selanjutnya, indikator untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi itu harus ada kemauan untuk belajar. Harus ada kemauan untuk mengetahui. Karena apa? Karena kebenaran itu mulai dari dulu sampai sekarang tetap sabit. Jadi setelah bersambung dengan jawaban barusan, setelah kita punya kesadaran untuk membenahi dari dalam diri kita, maka kita perbaiki dengan cara memperbaiki diri kita. Harus mengetahui mana yang benar, mana yang buruk. Karena namanya kebenaran, misalnya di dalam akidah, itu akan selalu sama mulai dari sejak awal kehidupan sampai hari kiamat. Sebab akidah itu bagian dari ikhbar, bagian dari berita. Apa yang dimaksud bagian dari berita adalah berita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh wartawan-wartawan yang memiliki tingkat kepercayaan yang sama-sama tinggi sehingga mereka tidak mungkin berbohong. Makanya sejak Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Muhammad dan seterusnya, dari para penerus Nabi Muhammad, dari para ulama mereka, itu sama, bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu satu. Ini bagian dari khobar, berita yang datangnya dari, ini tidak bisa dibuat-buat. Bukan berarti Nabi Adam yang ngarang ya, kemudian dilanjutkan, tidak. Ini adalah diberitakan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dari konsep-konsep ini, sehingga namanya konsep-konsep akidah itu akan tetap. Karena apa? Karena yang membawa berita itu sama-sama orang-orang yang dijamin gak akan bohong, yaitu para utusan. Sehingga jika ada info yang kemudian berbeda, jika ada info yang kemudian berbeda, Nabi sebelumnya menceritakan, mengabarkan bahwa Tuhan itu satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian ada Nabi yang mengatakan bahwa Tuhan itu terdiri dari tiga oknum, Tuhan, Roh Kudus, dan Yesus. Ini bagaimana kok? Ini pasti ada yang gak beres. Sebab berita itu berasal dari sumber yang sama. Yang membawa berita adalah orang-orang yang dijamin kebenarannya. Tapi kok ada info seperti ini? Kalau ditelusuri pasti keliru. Sebab itu akan selalu sama. Begitu juga berita mengenai keyakinan-keyakinan yang lain, bahwa malaikat itu ada, bahwa alam akhirat itu ada, surga neraka itu ada, bahwa qada dan qadar adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah berita-berita yang sudah nas ada di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya agama semua nabi ini sama. Agama Islam mulai dari Nabi Adam sampai yang enggak begitu, berarti ada penyimpangan yang diikuti oleh sebagian orang. Jadilah agama Yahudi, jadilah agama Kristen, jadilah agama Buddha. Nah, maka ketika kita ingin belajar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, itu sudah pasti akan menemukan, bukan satu yang tidak mungkin. Karena al-haqiqah tabitah wal ilmu biha kebenaran itu tetap, sedangkan mengetahui terhadap kebenaran itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi tidak seperti aliran sofis yang mengatakan tidak mungkin kita akan sampai pada kebenaran. Jadi dengan mempelajarinya intinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jadi sudah datang dan sekarang ada di sini. Bisa kita pelajari, bisa kita baca. Allah tidak berfirman al-haqqu inda rabbika. Kebenaran itu ada di sisi Tuhan. Tidak. Allah berfirman al-haqqu min rabbika. Tapi bisa dipelajari. Karena memang disampaikan melalui wahyu. Jadi jika ada yang mengatakan kebenaran itu relatif, apa yang kita katakan mungkin benar, mungkin keliru. Dari mana Anda tahu itu? Kebenaran tidak relatif. Makanya ada yang benar, ada yang salah, ada yang dihukum, ada yang enggak. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, menghadapi pernyataan dari liberal ya. Ini memang saya rasakan kalau begini. Jadi bagi orang awam, apa yang dinyatakan oleh orang liberal ini tampak masuk akal. Jadi memahami kebenaran saja tidak cukup. Jadi kita jika ingin menghadapi liberal ya harus mempelajari liberal pula, bagaimana konsep pemikiran mereka, alur pembicaraan mereka ini akan selalu mengarah kemana. Begitu juga ketika kita berbicara dengan mau berbicara tentang si A, ya harus mempelajari apa itu si A, alur pemikiran mereka, akidah mereka itu kemana, dan apa hukum bagi mereka. Dalam pepatah Arab dikatakan arftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Faman la ya'rifu syarra min al-khairi waqa'a fi. Aku mempelajari keburukan, mempelajari hal-hal yang tidak benar. Ini tujuannya untuk menghindar dari keburukan itu. Karena siapa yang tidak mempelajari keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan itu karena tidak tahu. Jadi misalnya polisi bagian apa nangkepi maling, maka dia harus mempelajari ilmu-ilmu bagaimana maling beroperasi, bagaimana maling mencuri, strateginya bagaimana, kemudian estafetnya itu bagaimana, hulu hilirnya itu bagaimana, tujuannya untuk menangkal pencurian itu. Nah, begitu juga dengan, nah karena betapa banyak pernyataan-pernyataan liberal yang tampak menjebak, dan kita tidak tidak boleh terjebak di situ. Ya. Sebagaimana yang sudah saya tuangkan di dalam buku Membungkam Kicauan Liberal. Ya. Jadi kadang-kadang sebetulnya kita hanya perlu apa ya? Perlu membolak-balik logika mereka. Saat baru mengenal Twitter, memang tujuan saya bikin akun Twitter itu untuk mengikuti pemikiran liberal, orang-orang liberal. Jadi sejak tahun berapa itu? Sekarang kali 2009. Jadi untuk itu tujuannya sebetulnya. Maka saya berkomunikasi dengan Ulil, berkomunikasi dengan Zuhairi, berkomunikasi dengan Muksir ya, dan para Abdul Muksir Ghazali, komunikasi dengan siapa itu namanya, Lutfi Asyaukani. Kemudian setelah itu ini cerita ya. Setelah itu kebetulan pada saat itu lagi ramai soal pembuatan kartun Nabi di Denmark. Nah, dan sebagai orang liberal biasa membela tentang kartun, membela ini sekedar kartun, enggak apa-apa dan lain sebagainya. Kemudian kepada Ulil saya tampilkan beberapa hadis yang memang melarang untuk menggambar para nabi. Dan disimpulkan dari hadis itu bahwa hadis ini larangan bahwa yang menggambar ini akan dilaknat oleh Allah, al-musawwirun la'anallahu al-musawwirun, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Ada hadis lagi yang saya lupa, hadis yang lebih tegas dari itu melarang menggambar para nabi. Lalu saya nyatakan ini hadis benar menunjukkan bahwa menggambar para nabi ini memang tidak boleh dan dilaknat oleh Allah, artinya hukumnya haram. Nah, katanya kemudian Ulil mengatakan, menurut saya hadisnya tidak salah, yang salah itu penafsiran Anda. Nah, lalu saya jawab, kok bisa penafsiran saya salah? Konsep Anda mengatakan tidak ada penafsiran yang salah, karena penafsiran itu sama-sama berkemungkinan benar. Jadi relatif. Jadi Anda mengatakan saya salah itu keliru. Maka ya langsung saya di blok. Jadi blok itu ya sudah dulu. Ciri khasnya. Kenapa? Ciri khasnya. Ya, ciri khasnya memang begitu. Jadi memang tidak. Memang tujuannya tampak tidak untuk mencari kebenaran. Jadi kalau kita terbuka untuk menerima kebenaran, barangkali kita ini salah. Nah, tentu kita akan terus berkomunikasi. Kita itu juga begitu. Jangan sampai meniru liberal. Betapapun banyak orang mengkritik kita, jadi kita mungkin bisa belajar apanya yang salah. Barangkali saya ini memang nggak benar. Koreksi pada dalil-dalil yang sudah kuat. Nah, jika dalil kita memang kuat, maka kita harus pertahankan itu. Jadi katanya seorang ulama, Al-Imam An-Nasafi mengatakan, an-nakhtilaf al-mukhtalifina fil haq la yajib ikhtilaf al-haqqi fi nafsi. Bahwa perbedaan penafsiran atau perbedaan persepsi banyak orang tentang apa itu kebenaran tidak membuat kebenaran itu berbeda-beda. Kebenaran itu tetap satu meskipun persepsi orang berbeda-beda. Karena itu kita harus ketahui dari dalilnya yang kuat. Kalau kita tahu dalil itu kita kuat, maka itulah kebenaran yang mesti kita pegang. Meskipun orang yang lain mengatakan itu enggak begitu. Salah satu yang paling gamblang misalnya di dunia ini, ada berbagai macam persepsi tentang Tuhan. Tapi bagi kita dengan dalil-dalil yang kuat Tuhan itu satu, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Jadi meskipun banyak orang yang menyerang tentang konsep ini, termasuk yang paling canggih dengan pluralisme ataupun dengan multikulturalisme, nah kita harus tetap yakin bahwa inilah yang paling kuat. Nah, jadi demikian. Dan kali ini terima kasih. Ya, betul sih. Jawaban dari Allah dan kantor yang tadi. Ada yang belum kuat? Feedback itu mungkin. Ya, silakan. Bahwa perbuatan yang kita lakukan dengan menyetop orang untuk menyampaikan pemikirannya ini sudah tidak ilmiah, tidak bagus, dan responnya nanti bahwa kita ini akan disebut sebagai kelompok yang anarkis misalnya. Nah, jadi tidak begitu. Makanya bersambung dengan keterangan tadi, kita ini harus memperkuat diri dengan mempersiapkan bagaimana memperdalami pemikiran masing-masing mereka, apa yang mereka katakan ini langsung akan kita ketahui larinya kemana, sehingga dengan demikian kita bisa berkomunikasi langsung dengan mereka dan mungkin bisa mencakmat. Ya, dulu pernah sebelum akhirnya nggak ngundang lagi ya, di Sidogiri dulu waktu tahun-tahun sekitar sebelum tahun 2002, artinya sebelum Ulil menulis di Kompas yang kemudian bikin heboh, sebelum itu di Sidogiri sudah sering mengundang tokoh-tokoh yang pada saat ini dikenal sebagai tokoh-tokoh liberal seperti Kiai Said Agil Sirot. Nah, itu sudah datang ke sana dan mengkritik tentang itu, dan dia dimatikan di sana. Kemudian siapa, Masdar Farid Masudi, itu juga pernah datang ke sana. Kemudian yang saya pernah bertemu dengan secara langsung itu dengan Zuhairi Misrawi. Jadi kita memang berdialog gitu loh, sehingga tampak bahwa yang benar itu kita kepada para hadirin ini sudah langsung, mereka ini langsung yakin bahwa Nah, ternyata setelah diuraikan oleh pemikiran yang berseberangan, nah, ternyata banyak apa kamuflase, banyak hal-hal yang nggak beres di dalam pemikiran yang disampaikan Said Agil ini. Banyak yang tidak beres di balik apa yang disampaikan oleh Mas Darfari ini. Nah, begitu juga ketika teman kita nanti setelah beliau bicara ada kesempatan untuk berbicara, mungkin bisa menunjukkan mereka bisa tahu ada yang nggak benar di dalam konsep yang konsep pemikiran yang disampaikan oleh beliau. Jadi itu sudah dilakukan oleh para ulama pada masa lalu. Satu misal yang paling terkenal seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah hidup di dalam lingkungan Mu'tazilah, menjadi menantunya, menantu kiainya Mu'tazilah, dan sudah menjadi muftinya Mu'tazilah selama 20 tahun. Artinya dia sudah menjadi pemuka Mu'tazilah yang hebat. Namun kemudian terjadi satu hal dalam diri beliau. Ini yang saya katakan tadi, bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermimpi ketemu Nabi, kemudian diajak untuk oleh Nabi. Nabi berseru di dalam mimpi beliau, "Tolonglah agamaku." Maka dia berpikir, bagaimana aku diminta oleh Nabi menolong agamanya, padahal aku sudah 20 tahun menjadi mufti Mu'tazilah dan aku sudah menolong agamanya. Aku menjadi mufti Mu'tazilah ini sudah menolong agama Allah menurutku. Bagaimana Nabi meminta untuk ditolong agamanya? Dia tidak habis pikir. Tapi kemudian dia bermimpi lagi. Mimpi lagi. Sampai mimpi itu 3 kali, akhirnya dia tahu bahwa ada yang tidak benar di dalam pemikiran saya selama ini. Kemudian dia belajar karena bermimpi Nabi, kemudian dia belajar mempelajari hadis-hadis Nabi sejak mendalam selama 40 hari. Karena dulu 40 hari di dalam kamar beliau enggak keluar. Setelah merumuskan konsep-konsep yang benar dari hadis-hadis Nabi itu, kemudian beliau keluar ke Masjid Jami' Basra mengumumkan telah menanggalkan pemikiran lamanya, seperti aku menanggalkan bajuku ini. Dia melepaskan bajunya. Aku menanggalkan pemikiran Mu'tazilahku dengan sebagaimana aku menanggalkan bajuku ini. Dibuang bajunya ke bawah. Lalu dia turun. Setelah itu beliau aktif. Aktif berdialog dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Kita tahu Mu'tazilah saat itu sudah menjadi ideologi negara. Di setiap provinsi ini sudah ada kiai-kiai, ada mufti-mufti Mu'tazilah, ada madrasah-madrasah Mu'tazilah. Dan Imam Al-Asy'ari mendatangi mereka satu persatu. Jadi di mana ada forum pengajian Mu'tazilah, dia langsung maju ke muka, mengajak kiainya berdebat. Ayo debat dengan saya. Akhirnya berdebat, kalah, seluruh muridnya ikut Imam Al-Asy'ari. Datang ke tempat lain, seluruh muridnya ikut Imam Al-Asy'ari lagi. Jadi begitu. Artinya mendatangi secara langsung face to face, berani dia. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok tidak dikeroyok sama hadirin? Nah, kita harus membaca iklim keilmuan pada saat itu. Itu iklim keilmuan pada abad itu, iklimnya sudah dewasa. Jadi kalau ada orang datang kemudian mengajak debat, itu sudah sesuatu yang sudah biasa. Sehingga ketika Imam Al-Asy'ari datang, itu hal yang biasa dan mereka mendengarkan bagaimana kesimpulan, mana yang lebih kuat antara dua tokoh ini. Ternyata Imam Al-Asy'ari selalu kuat, sehingga kemudian pada masa Khalifah Al-Wathiq Mu'tazilah itu dihabiskan sama sekali, dihentikan sebagai ideologi resmi negara, karena sebelumnya memang sudah tidak laku di masyarakat. Tidak seperti zaman Al-Mahmud, tidak seperti zamannya Al-Mu'tazim, tidak seperti zamannya Al-Mutawakil. Ini kehilangan fungsi untuk memperkuat negara, ideologi ini, karena sudah diperangi oleh Imam Al-Asy'ari dan para murid-murid beliau. Akhirnya pada zaman Khalifah Al-Wathiq sudah dihentikan, ganti ideologi dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apalagi ini ulil yang datang, mestinya kita yang mendatangi tukang kayu. kita yang mendatangi forum-forum mereka. Nah begitu. Jadi apa mindsetnya harus diubah. Kita tidak boleh getar untuk menghadapi hal yang semacam itu. Terima kasih. Jadi pertama memang yang saya ingin bawa ini dengan yang Ustaz adalah kita harus punya ilmu yang lebih gitu. Kita harus punya ilmu yang lebih, harus ada yang baca. Harus mengetahui lebih dibandingkan orang Ibrani itu sendiri. Karena mereka bukannya tanpa refleksi juga kan ya, untuk menyatakan apa, pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan itu. Itu mungkin saya ingin bawa. Nanti insya Allah yang kalau mereka saja juga akan punya usaha masing-masing ya, mungkin ada yang diurus gitu ya, ada yang pura-pura di sana atau nanti juga ada. Oke, ada lagi pertanyaan sih? Oke, kalau tidak ada, siapa? Atau ada? Terakhir tuh mungkin tentang apa? Tentang apa? Tentang berbeda atau yang lain? Pernyataan terakhir. Kenapa ya? Penyampaian tutup. Nah, terakhir kehadiran apa yang namanya teman-teman IPC ini telah saya nyatakan sejak awal termasuk di dalam tubuh saya. Ini seakan-akan orang seperti saya ini langsung memiliki banyak teman. Nah, gitu. Karena sebelumnya gerakan liberal ini sudah membangun yayasan-yayasan yang beragam, tapi nggak ada satu pun yayasan yang menyatakan bahwa ini anti liberal. IPJ sebagai satu gerakan, meskipun nggak punya kantor misalnya, ya. Jangankan IPJ cabang, saya datang ke IPJ pusatnya, kantornya di mana? Nggak ada kantor kita. Justru itu nggak ada kantor ini apa? Iya, justru semangatnya luar biasa. Nah, malah kalau kita sudah punya kantor, kadang-kadang militansinya kurang. Yang kita butuhkan dalam gerakan itu adalah militansi. Coach saya bilang beda antara NU pada zaman dahulu dengan NU sekarang. NU zaman dahulu ini militansinya luar biasa. Masing-masing apa anggota-anggota ormasnya ini memiliki dedikasi yang tinggi, sampai di dalam satu acara muswil musyawarah wilayah di Surabaya ada kiai yang melepaskan kopiahnya untuk menarik sumbangan kepada para hadirin. Untuk apa? Untuk menyewa rumah di Surabaya supaya ketua terpilih, ketua NU wilayah yang terpilih tinggal di tempat itu. Itu pada saat itu kajian-kajian fikih, kajian-kajian akidah ini sudah luar biasa mereka lakukan, disosialisasikan sampai ke tingkat bawah, sampai hingga tingkat bawah ini memiliki peran, memiliki apa kesadaran bahwa dia warga NU yang harus bekerja untuk NU. Nah sekarang kantor NU sudah di mana-mana, sudah besar-besar di wilayah, besar-besar bahkan di tingkat kabupaten ini sudah besar-besar. Nah tapi bagaimana kekompakannya ini nggak ada. Maka bagi saya yang terpenting kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, belajar dari umat Islam generasi awal. Mereka tempat berkumpulnya di masjid. Rata-rata mereka adalah orang miskin. Satu ketika Nabi mengisahkan bagaimana jadinya mereka kelak? Tahukah kalian bahwa kelak kalian ini akan menjadi kaya? Kalian akan para imperium-imperium akan membayar upeti kepada kalian, dan kalian bisa membelanjakan upeti-upeti itu di jalan Allah. Lalu mereka bertanya, apakah keadaan kita saat itu? Bilang, berarti keadaan kita saat itu akan lebih baik timbang saat ini dong. Ya, kepada Nabi. Nabi menjawab tidak. Keadaan kalian lebih baik keadaan kalian saat ini ketimbang pada saat yang seperti itu. Ketimbang ketika para penduduk negeri sudah membayar seperti kepada kalian, kemudian kalian membelanjakannya di jalan Allah sekalipun, lebih baik keadaan kalian yang saat ini berjuang tanpa ada fasilitas, berjuang tanpa ada uang, berjuang tanpa ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Makanya yang dikhawatirkan Nabi justru ketika orang sudah terlena dengan kekayaan, ketika orang sudah terlena dengan fasilitas. Innilah akhafu an tusyriku ba'di wa innama akhafu an tustaha 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhdikakum kama ahlakatkum kama kutihat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhdikakum kama ahlakatkum. Yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika dunia dibuka kepada untuk kalian. Artinya apapun yang kalian butuhkan ini sudah ada, sudah banyak penunjang-penunjang. Tapi kemudian kalian berbangga-bangga dengan dunia itu, sebagaimana umat-umat yang sebelumnya berbangga dengan dunia. Lalu fatuhlikakum kama ahlakatkum. Lalu kalian akan binasa sebagaimana kaum sebelum kalian binasa sebab dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi jika kita berjuang semacam ini, nggak ada fasilitas, malah menurut saya dalam perspektif hadis-hadis tadi itu malah lebih baik. Justru jangan-jangan dengan berbagai fasilitas yang kita pikirkan itu akan memudahkan, justru akan mengurangi militansi kita, mengurangi jerih payah kita, sehingga pahalanya juga berkurang. Dan ini membawa dampak yang luar biasa kepada hasil yang akan kita dapat. Demikian yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan semoga ada manfaat terutama bagi Al-Fakir sendiri dan kepada teman-teman yang hadir di sini dan kepada siapapun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah sudah selesai sampai di rumah. Ayo kita lihat sudah ya. Kemudian saya masih ini mungkin semua akan disebarkan kuat. Jadi ini sudah disebar belum? Tunggu kita tanda kita mungkin masukkan. Atau mengkritik saran bisa diterima oleh kawan-kawan untuk lagi dan terkait cara ini. Oke, sambil ditutup ya, insyaallah. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Kita akhirnya cari dengan nafas panjang dan berlanjut. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.